Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat belajar sunnah, mengamalkan sunnah, dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut kita bisa beramal, kita bisa menjalankan ibadah, salat di jamaah, di masjid, bisa menghadiri majelis taklim, menghadiri pelajaran-pelajaran di kelas. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya ini. Dan juga kita bisa sampai saat ini, kita bisa memasuki bulan Muharram. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengamalkan suatu amalan yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya di bulan Muharram ini, yang antum sudah mungkin kenal, sudah mengetahui semua ada amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan di bulan Muharram ini, yaitu bulan yaitu puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan termasuk seafdal-afdal, seutama puasa setelah Ramadan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama as-siyam, puasa setelah puasa Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram, syahrullahil muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan puasa Asyura. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail, dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salatul lail, qiyamul lail. Nah, kita sekarang berada pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian hari berikutnya, hari Kamis, tanggal 10 Zulhijjah. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Al-Imam Muslim, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, fa wajadu al-yahud sha'iman yawma Asyura, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahud yang ada di Madinah, sha'iman yawma Asyura, Mereka berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal yawm alladzi tasumunahu?" Maka Nabi SAW berkata kepada mereka orang-orang Yahud, "Hari apakah ini yang kalian berpuasa?" Tasumunahu fi, kalian berpuasa padanya. Hari apa nih kalian berpuasa? Faqalu, mereka pun mengatakan orang-orang Yahud tadi, "Hadza yaumun 'adzimun." Ini adalah hari yang besar, hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan di hari itu Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Di hari Allah menyelamatkan Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Beliau menyeberang ke di Laut Merah, menyeberang. Beliau memukulkan tongkatnya di lautan, maka lautan terbelah menjadi jalanan yang dilewati oleh Musa dan kaumnya sehingga bisa sampai di seberang. Adapun Fir'aun menyusul di belakang, dan setelah sampai Musa, beliau memukulkan balik tongkatnya dan kembali menjadi bersatu lautan tersebut. Maka Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam. Gharraqa Fir'aun wa qaumahu, fasama Musa syukran, fanahnu nasumuh. Maka Musa pun berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan kami berpuasa. Kata orang Yahud, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanahnu haqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama dengan Musa dibandingkan kalian. Fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi, maka Nabi pun berpuasa di hari itu, di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan beliau memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa di hari tersebut. Dan keutamaan, liga keutamaan puasa Asyura ini, yang disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari, beliau mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa di hari Asyura. Faqal, yukaffiru as-sana al-madiyah. Yukaffiru as-sana al-madiyah. Puasa Asyura itu menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Namun ketika disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Rasulullah berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, amara bisiyamihi, Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa di hari itu. Maka sahabah mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimhu al-yahuda wal-nasara." Ya Rasulullah, sungguhnya itu hari yang Yahud dan Nasara mengagungkannya. Di tanggal 10 Muharram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'. Idza kana al-'am muqbil, jika tahun depan insyaallah taala kami puasa di hari yang ke-9 yaum at-tasu'a. Di hari ke-9, di tanggal ke-9. Qala falam yati al-'am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Muslim dan Ibn Abbas, dan tidaklah datang tahun depan hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Jadi Rasulullah sallam berkeinginan untuk berpuasa di tanggal 9-nya untuk menyisihi Yahud yang berpuasa pada tanggal 10. Rasulullah SAW juga awalnya puasa tanggal 10. Tidak disampaikan hari itu yang Yahud dan Nasara mengagungkan di tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah berkeinginan, kalau tahun depan insyaAllah ta'ala kita akan puasa di hari ke-9. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk bisa bertemu dengan tahun depan. Beliau diwafatkan sehingga tidak berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain, in baqitu al-am al-muqbil la asumanna yawm at-tasi'. Kalau aku masih mendapati tahun depan, aku akan berpuasa di hari tanggal 9, ya. Di hari tanggal 9. Nanti besok tanggal 9 haram. Maka itu kita puasa untuk menyelisihi Yahud. Yaqulu Abdullah bin Abbas, sumu at-tasi' wal 'ashir fa khaliful Yahud. Kata Abdullah bin Abbas, sumu at-tasi' wal 'ashir, puasalah kalian pada hari ke-9 dan ke-10, wa khaliful Yahud, dan selisihilah al-Yahud. Bukan hanya kita puasa tanggal 10 Muharram hari Asyura-nya, tapi juga tanggal 9 kita puasa. Al-muhim tidak puasa satu hari saja. Kalau tidak memungkinkan kesempatan untuk berpuasa di tanggal 9, nanti disusul di tanggal 10-nya, tanggal 11-nya. Tanggal 10 san, tanggal 11. Tidak menyendirikan puasa di tanggal 10 Muharram hari Asyura. Dalam rangka apa? Untuk menyisihi Yahud. Nah, maka dia yang menunjukkan kepada kita itu puasa tanggal 9-10. Insyaallah besok, ya. Tanggal 9 mau kita berpuasa insyaallah taala pada seluruh santri, ya, untuk siapkan diri nanti sahur. Ya. Di dapur sudah disiapkan untuk kita berpuasa. Mendapatkan keutamaan yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa satu tahun yang lalu. Bahkan as-sahabah itu melatih anak-anaknya untuk berpuasa di tanggal 10 Haram. Sampai dibuatkan mainan, kalau nangis dikasih mainan. Jadi ini sebagai mengingatkan kepada kita semua bahwasanya besok ini adalah hari ke-9 Muharram, hari yang di situ disunnahkan, dianjurkan untuk kita berpuasa. Maka kita bersemangat untuk merealisasikan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan. Hadis berikutnya dari bab al-haya. Telah selesai, sudah menyampaikan faedah hadis dari hadis Anas bin Malik. Kita masuk ke hadis yang ke-6 dalam bab ini. Hadis yang ke-5. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Abu Wais bin Malik ibn Amir al-Asbuhi Abu Abdullah sahihnya al-Imam al-Bukhari sudukun yukhti dan keponakannya al-Imam Malik putra dari saudari al-Imam Malik. Qala haddathani Malik berkata Ismail haddathani Malik Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir Abu Abdullah Imam Dar Hijrah, Imam di Madinah. Asal beliau dari Yaman dan menjadi Imam di Madinah, dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Dan tersebar mazhab beliau, mazhab Malik, bukan di Madinah tetapi di negeri-negara Maghrib, daerah-daerah Afrika, Maroko, di situ yang tersebar mazhab Maliki. Kalau di Madinah Hambali, padahal beliau ini Imam Malik di Madinah sebagai imam, namun mazhabnya mazhab Maliki tersebarnya bukan di Madinah tetapi di daerah-daerah Maghrib, di daerah Maroko, daerah sekitar itu Eropa, di Afrika. Malik ibn Anas ay ma'ruf thiqatun fadul imam an ibn Shihab dari Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri, sering kita sebutkan ini terjemahnya berulang-ulang, Ibn Shihab min athbatin nas fi Anas bin Malik, manusia yang paling sabit riwayatnya, paling kokoh riwayatnya, paling kuat riwayatnya dari Sahabi Anas ibn Malik. Imam Hafid Mutkin An Salim dari Salim Salim bin Abdullah ibn Umar Salim bin Abdullah bin Umar Abu Umar ayuqal Abu Abdullah min al-wasat tabi'in ثقة عابد ثبت فاضل أحد فقهاء السبعة ثلاثة dari 7 إمام فقهاء السبعة di مدينة سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه dari عبد الله بن عمر عرب صحابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعيد أخاه في الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم melewati seseorang yang sedang menasihati saudaranya dalam masalah malu. فقال maka Nabi صلى الله عليه وسلم berkata dahu, biarkan dia. Fa innal haya minal iman, Karena sungguhnya malu itu merupakan iman, merupakan cabang dari keimanan, merupakan tanda-tanda keimanan. Ya biarkan, tinggalkan. Tak usah kamu menasihati tentang malu. Biarkan dia. Karena malu itu merupakan bagian dari iman. Qala haddatsana Abdullah bin Wahb ibn Muslim Abu Muhammad al-Misri thiqatun hafidun qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majisun al-Madani Abu Abdullah thiqah min kibar atba' tabi'in عن ابن شهاب ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن سالم عن ابن عمر اسامه سالم عن ابن عمر قال ابن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب اخاه في الحياء كانه يقول اضر بك فقال دعه فان الحياء من الايمان. Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yu'atibu akhahu fil haya, yang dia laki-laki ini menegur saudaranya dalam masalah haya, malu. Ka'annahu yakul, seolah-olah dia mengatakan kepadanya, adarrabik, telah memudaratkanmu, merugikanmu rasa malu itu. Telah merugikanmu, memudaratkanmu rasa malu. Faqala da'hu, maka Rasul mengatakan da'hu, biarkan, tinggalkan. Fa innal haya minal iman, sungguhnya malu itu adalah bagian dari iman. Al-hadith fi sahihaini, derajat hadith ini sahih. Al-haya'u min al-iman, min li tab'id, dan min al-iman, min tab'id, min yang menunjukkan sebagian. Di antara makna min adalah li tab'id, menunjukkan sebagian. Al-haya' bagian dari iman, merupakan cabang dari keimanan. Sebagaimana pernah kita lewati hadis sebelumnya, bahwasanya cabang keimanan itu ada 60 atau 70 lebih. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. La Rasul mengatakan al-haya'u syu'batul iman, malu itu merupakan cabang dari keimanan. Ya'idu akhahu fil haya' ay yansahuhu alla yukthira minhu fa kana ar-rajul kathir al-haya' wa kana dhalika yamna'uhu min istifa'i huquqi fa'atabahu dhalik. Ya'idu akhahu fil haya, menasihati saudaranya dalam masalah malu. Yang sahuhu maknanya adalah menasihati, alla yukthir minhu min al haya, untuk tidak banyak ya merasa malu. Karena laki-laki itu, laki-laki dikenal yang memiliki banyak rasa malu, rasa malunya tinggi. Yang dengan rasa malu yang tinggi itu menghalangi dia untuk memperoleh haknya, mendapatkan hak-haknya. Maka dia pun menegurnya, Kadang orang karena merasa halunya tinggi, ya diam aja dia. Padahal ada haknya di situ. Dia lebih berhak. Tempatnya diambil, ya sudah. Enggak kemudian minta, itu tempat saya, jangan kamu. Atau mengutangi orang. Enggak ditagi-tagi karena malu. Saya gitu, ada orang yang malunya tinggi. Sehingga dia tidak mendapatkan haknya, biarkan ya haknya, ya biar orang lain yang ambil, tak masalah. Maka dia pun menggurunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang menasihati saudaranya ini untuk meninggalkannya, membiarkannya. Karena malu itu merupakan akhlak yang baik, yang terpuji. Beliau mengatakan dahu, utrukhu ala hadzal khuluq, dengan akhlak ini, akhlak yang mulia ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan al-haya' minal iman sebagai targhib, sebagai dorongan untuk memiliki akhlak yang mulia dan terpuji ini. Bahwasanya malu itu merupakan bagian dari iman, merupakan cabang keimanan, merupakan tanda alamah pada diri seseorang bahwasanya dia punya iman. Nah, karena kalau disebutkan dalam hadis, kalau kamu punya itu rasa malu, maka sungguh itu mudaratkan rasa malu yang tinggi. Maka memudaratkan, jadi pedagang misalnya ditawar harganya dengan yang tawaran yang sangat tinggi, minta ditawar oleh pembeli, sudah ambil. Karena memiliki rasa malu yang tinggi. Adarra bika haya'uk, ay memudaratkan engkau dengan rasa malumu itu. Ay masakad dur minal haya' bitadwi huquqika al-madiyah awil ma'nawiyah. Akan menimpamu dur madarra, kerugian, disebabkan karena al-haya' bitadwi huquqika, dan engkau menyanyiakan hakmu al-madiyah awil ma'nawiyah. Baik hak yang merupakan barang, benda, uang atau harta yang lain, atau ma'nawi atau bukan harta. Ma yukhadu min al-hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah dari hadis ini? Pada yang pertama, fil hadis ingkarun ala rajuli alwa'idhi, dalam hadis ada pengingkaran ala rajul, bagi seseorang laki-laki yang memberikan nasihat, yang memberikan nasihat. Rasulullah mengingkari seorang laki yang memberikan nasihat kepada saudaranya, kalau sekiranya nasihat yang diberikan itu nasihat yang kurang bagus atau nasihat yang tidak sesuai dengan syariat, atau nasihat sesuatu yang terpuji kemudian nasihati menjadi membawa dia, mendorong dia untuk melakukan satu amalan, satu perbuatan yang justru lawanan dengan perbuatan yang terpuji yang dimiliki seseorang tersebut, maka diingkari. Nabi SAW mengingkari kau apa, nasihat kepada kebaikan, nasihat kepada sunnah, maka ini bagus. Tapi sebuah nasihat yang sebenarnya orang tersebut sudah berada pada suatu sifat yang terpuji, lalu menasihati untuk meninggalkan sifat terpuji tersebut, maka ini diingkari. Kenapa kamu nasihati untuk meninggalkan sifat itu? Malu itu sifat yang baik, layatillah bi khairin, tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kamu suruh orang itu tidak malu. Jangan malu, padahal malu merupakan cabang keimanan. Malu memang menghalangi orang berbuat maksiat. Lalu kamu menasihati untuk tidak malu. Nah, ini kan menyelisihi. Maka ingkaran padanya. Kemudian yang kedua, al-faedah tsaniyah, bayanu anna al-haya la ya'ti bidzur. Penjelasan bahwasanya al-haya, malu itu, la ya'ti bidzur, tidaklah mendatangkan madarat, tidaklah mendatangkan kerugian. Orang yang memiliki rasa malu yang tinggi tidak akan merugikan dirinya. Itu bahkan membawa dia kepada kebaikan. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Malu kepada Allah, dia akan meninggalkan maksiat. Malu kepada manusia, dia akan meninggalkan perbuatan yang menjatuhkan kehormatannya. Ini kan kebaikan. Kalau malu, malu sholat jamaah, malu ikut ta'lim di masjid, majelis ilmu, itu bukan malu, ya, itu ajzun wa dha'fun. Maka ada Syekh bin Baz, itu adalah dha'fun wa ajzun, kelemahan. Yang ketiga, masru'iyatul wa'adhi wattadkir bima yanfa'u al-mansuh lahu. Disyariatkannya al-wa'adhi, nasihat, ma'idah, wattadkir, dan tadkir, mengingatkan, bima yanfa'u al-mansuh lahu, dengan apa yang memberikan kemanfaatan kepada orang yang dinasihati. Syariatkan, memberikan nasihat, mengingatkan kepada saudara kita, dan apa yang mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan bagi orang yang dinasihati. Fadzakir, inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan, berilah nasihat, sesungguhnya peringatan itu, tadzkir itu, tanfa'u lil mu'minin, memberikan kemanfaatan bagi orang yang beriman, berikan nasihat. Jangan begitu, akhi, itu salah, ini melanggar syariat, ini yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnahnya, itu bid'ah. Ini kan nasihat, nasihat untuk roja Al-Quran, nasihat untuk salat, berjamaah di masjid, ikut dalam atau had dalam majelis-majelis ilmu. Itu nasihat yang baik, yang memberikan kemanfaatan. Karena dalam hadis, laki-laki ini memberikan nasihat, menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya yang dia melihat kok rasa malunya sangat tinggi sehingga memudaratkan dia. Maka dia pun nasihati supaya tidak malu, karena nasihatnya itu keliru. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, biarkan dia memiliki rasa malu. Yang keempat, dalilun ala anna al-haya asy-syar'i syu'batun min syu'abil iman. Ini merupakan dalil bahwasanya haya asy-syar'i, malu yang syar'i, syu'batun min syu'abil iman, adalah merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Kama jaa musarrahan bihi fi hadits Abi Hurairah, sebagaimana telah datang dengan jelas dari hadits Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Nah, lewat ya jelas hadis ini. Nah, selesai tersebutkan faedah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih tersisa satu hadis dalam bab ini. Insyaallah taala kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.